Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil khudui wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, dan hadirin hadirat warga masyarakat Delaware rahimakumullah. Napa? Dawar. Oh, asisten kula matur, nanti ngajine Delaware. Dawar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan hadir lan hormat dalam sebuah acara ingkang sae. Dlewer bersolawat. Dawar bersolawat. Pertepatan dengan malam Jumat. Mila bocah-bocah nom kuwi apa meneh kaosmu Nahdlatul Ulama mafia solawat Sekhermania sunnah Rasul ki ra kudu kelon. Kita selama ini kalau mengatakan malam Jumat sunnah Rasul itu seolah-olah tibone kelon. Jamaah mafia solawat yo ngono gawe status ning WA sunnah Rasul malam Jumat. Ora duwe bojo neko-neko. Lebih dari itu, sholawat apalagi di malam Jumat adalah malam yang terbaik untuk memuji junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kemudian disampaikan yuh syarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar akan ditempatkan bersama tukang sempritnya. Boyulono wong ngaji ning kene cangkeme rasa semprit-semprit. Ting pengajian ngoneke semprit tak dongake mlebu surga. Sempritane. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan ditempatkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kenapa kemudian kita sering mengatakan pilihlah pergaulan yang tepat? Karena pergaulanmu akan menggambarkan siapa dirimu. Tapi teori ini hari ini saya rubah. Saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada orang yang salah milih pengajian. Karena kalau hari ini orang salah pergaulan, saya sudah terbukti bisa masuk kepada mereka, saya ajak kepada jalan-jalan Allah. Orang yang salah pergaulan ada di lokalisasi, bisa saya datangi. Orang yang salah pergaulan ada di dunia malam, bisa saya nasihati. Orang yang salah pergaulan suka mabuk-mabukan, bisa saya dandani. Tapi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang salah milih pengajian, susah untuk dinasihati. Kalau orang yang salah milih pergaulan, mabuk, sekali dua kali ketemu saya selesai. Tapi kalau orang-orang yang sudah salah milih pengajian, onone mong ngeyel. Kenapa? Karena semua orang dianggap salah. Betul? Maka hati-hati. Jangan sampai salah milih pengajian. Dan pengajian yang buruk adalah yang wedangnya belum datang. Pengajiane apa dange telat dadak ngejak pengajian los ra rewel. Ya Allah, ilatmu dawane. Lu men, lu men to, Bro. Saawak kok weteng kabeh iki. Wis rabi rong. Urung rabi, ya Allah. Allah salaman bareng. Pile bokonge sing ngendi? Biasane lak bocah lemu, elek, ireng ini malah bojone biasane insyaallah ya remuk. Yang biasa dibully di muka bumi itu cuman ada dua. Satu jomblo, dua gemuk. Maka kalau kamu jomblo dan gemuk, kelar hidup loh. Siapa jenenge iki mau? Eh? Fuad. Oh, Fuad Hasyim. Loh, jenenge apik. Ora imbang karo rupane. Shallu ala Nabi Muhammad. Sanggon-gon nyuguh kiai iki nganggo cangkir sing apik. Ya Allah, gelas angkringan. Kayak mong separo gitu loh, ya Allah. Buat fotoran niat gitu. Oh ya. Larang banyu matamu. Saya gawe kopi mong separo gitu loh. Jiji. Yakin lah. Kopi yang keringan. Bahwa seseorang itu besok akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, yang sejenisnya, yang semisalnya, yang segolongan dengannya. Kalau malam hari ini di malam Jumat di tempat ini kita memantapkan hati kita, menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, wallah, siapapun yang hadir malam hari ini, seberapapun besar dosa yang pernah kamu lakukan, apapun profesi dan jabatan yang kamu miliki, kok hatimu mencintai dan mengidolakan Rasulullah, wallah, besok di hari itu kita akan berdiri di bawah satu naungan bendera Liwaul Hamdi, benderanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir saya pastikan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang membayangkan begini, sholat di raudhah, di samping makamnya Rasulullah, air mata berlinang. Deras air mata keluar dari mata saya, padahal hanya berdiri di samping makamnya Rasulullah. Bagaimana kemudian ketika kita melihat dan menatap wajah Rasulullah yang dikatakan, khairal bariyah nadroh ilaiha. Nabi Muhammad itu adalah khairal bariyah, sebaik-baiknya manusia. Nadroh ilaiha, dan yang paling enak untuk dipandang wajahnya adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang bertanya, lebih tampan mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Ketampanan Nabi Yusuf tidak ada seperempatnya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, padahal Nabi Yusuf sudah ganteng dong. Begitu dia keluar dari kamarnya, para perempuan menatap wajahnya, perempuan-perempuan itu tidak terasa bahwa tangannya sudah diiris-irisnya. Begitu tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Lah ning kene kaya sapa ya? Fuad, ah fitnah. Kalau Anda mengatakan Nabi Yusuf kayak Fuad, hok. Nabi Yusuf wetenge mbledeh ya apa? Dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ketampanan Nabi Yusuf tidak ada apa-apanya dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bertemu langsung dengan baginda Rasulullah, kita bertemu dengan cicit-cicitnya para habaib, hati ini rasanya tentram dan berbahagia. Kenapa? Karena ahli Baitul Mustafa tuhuri, keturunan Rasulullah itu adalah orang-orang suci. Maka saya sering mengatakan sama sahabat-sahabat saya Banser, siapapun habib wajib dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Contoh di mana-mana saya sampaikan, enggak boleh sahabat saya Ansor Banser menghujat habib manapun. Kalau toh secara politik kita berbeda pandangan politik dengan para habaib itu, tetap saja kita harus hormat walaupun tidak harus taat. Karena di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah, hormat itu harus didahulukan daripada taat. Tadi maksudku ngene, konco-konco Ansor, Banser kaya aku dan lain sebagainya, kalau ada habaib walaupun berbeda dengan kita sekalipun, jangan pernah ada kebencian di dalam hati kita kepada mereka, walaupun kita tidak harus taat. Contohnya gini loh Bu, hormat itu harus didahulukan daripada taat. Pagi-pagi ibu-ibu masak mateng, bojone macul, jenengan matur karo bojone, "Papa." "Iya mama." "Mama kok tungkae meletek-meletek." "Jiji." "Ya ngono, wis tuwa jilbabe pink." "Ya Allah, terganggu pandangan mataku." "Jilbabe sing ketoke pink apa meneh sempak." "Bojomu isuk-isuk macul mok tawani sarapan." "Pak, sarapane pun mateng." "Nggo sarapan." "Delala bojomu jawab." "Sik Bu, nanggung tak rampungke macul, kowe mangan on dhisik." "Lah jenengan paham kalau dalil niki wau al khurmatu khairu minat taat, istri tidak boleh mendahului suami. Tetap katakan kepada suamimu, boten Mas, kula ngenteni jenengan." "Begitu jenengan jawab boten, berarti jenengan tidak taat kepada suaminya, tetapi ketidaktaatannya karena hormat kepada suaminya." Ora kok sak wong sulih. "Ayo Pak, sarapan." "Sik Bu, aku nanggung macul." "Kowe dhisik." "Oke." Niku jenenge wong wedok ceniningan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasanya jilbabe abang, yang jilbabe putih insya Allah luweh parah. Lah urusan lanang wedok ya kudu hormat, kudu taat. Tapi ya tetap mawon, ada perintah suami yang tidak harus ditaati. Contohnya, perintah-perintah suami yang berkaitan dengan maksiat. Niku senajan to ora ditaati, jenengan tetap kudu hormat. "Bu, ayo pengajian ndang mulai ngopo? Bariki awake dhewe klothok remi cliwik." "Lah, nyuwun sewu. Senajan to bojomu maling, tetap hormat najan ora oleh taat. Neng lah urusan kasur kudu taat." "Oh no, lah ora kena undang-undang jenengan. Wong wedok sing ngapik niku wong lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani." "Istimewa. Malam Jumat mlebu kamar, bojone nonton TV dandan sing ayu, jenengan bengok wayahe, wayahe." "Jos. Kok bojomu tetep ora krasa? Bengok ana, Pak, untane pun siap." Sing lanang mlebu kamar, nggo sarung langsung nyanyi lagune Cak Dikin. "Cinta tak terpisahkan." "Lek ku iki aja gedolanan, mergo tekku sagede kentongan." Mlebu kamar. "Oh no. Olak manten anyar beda meneh lagune le. Kembang kantil." Mlebu kamar manten anyar ketemu bojone, "Nduk, sing lanang nyanyi. Kembang, kembang kantil, manten nanyar diring bedil, ana celereti bonjondil, aku kaget cekelan kene." "Kene, kene." "Ya ora pas, aku kaget cekelan dodo." "Ya ora pas, wong elok dodo goblok, goblok." "Ya ora pas." "Eh? Kok malah susu? Kowe goblok, kembang-kembang kantil. Aku kaget cekelan susu." "Ya ora pas, goblok." "Eh? Apa? Pentil matamu." Malah dicetak ke bawa sok cangkemu. "Aku ke jane halus aslinya aku. Neng ketemu rupa-rupa kau yang ini." "Mbak, jangan tempet-tempetan kayak gitu kalau duduk, nggak pantas. Mbaknya mundur dikit, kamu mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan." "Ya. Codot, codot. Jiji. Salu ala Nabi Muhammad. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah itu adalah ibadah yang paling gampang. Namanya apa? Mahabbah. Mahabbah. Rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka lah jenengan melu habaib, solawatan, saya kermania, sakbi turute. Kenapa Anda disebut sebagai muhibbin? Orang-orang yang punya rasa cinta. Ada orang mengatakan begini, ah orang-orang NO itu lebay. Kenapa lebay? Solawatannya terlalu lebay, berlebih-lebihan memuja Rasulullah. Alah, cangkemu. Wong saiki wong pacarane karo pacare, ya Allah. Dek, aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet. Ambiar. Coba. Mong karo pacar sing ra jelas bahasane kaya ngono. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Dajjal. Ngulak bosok meneh to nggih. Pacar. Apa mau cinta ditolak, sarkem masih buka matamu. Ngabur. Ketake balola. Apa ki balola? Barisan lonte lanang. Aku duwe ning sarkem rupane kaya Fuad ngene. Germo. Kadang-kadang aneh ya. Orang mencintai Rasulullah dengan bahasa-bahasa seperti itu dianggap berlebih-lebihan. Contoh, mereka menganggap berlebih-lebihan bahasa seperti ini. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun Fauqonur. Ya Muhammad, anta Syamsun. Jenengan niku kaya srengenge. Tata koni. Kanjeng Nabi keluar di siang hari dalam keadaan panas terik matahari. Begitu Kanjeng Nabi keluar dari rumah, mohon maaf. Yang silau itu Muhammad menatap matahari atau matahari menatap Muhammad. Sing blereng le kuwi mataharine. Mila begitu Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya, matahari sedang terik-teriknya. Begitu menatap Nabi Muhammad, matahari langsung teriak, blereng guys. Nabi Muhammad. Maka kenapa dikatakan anta Syamsun? Begitu dahsyatnya wajah Rasulullah. Dajjal. Maka Rasulullah diriwayatkan tidak pernah memiliki bayangan. Kanjeng Nabi keluar di siang hari, ada matahari. Kalau kita keluar dari rumah akan memunculkan bayangan. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad tidak akan menampakkan bayangannya. Kenapa? Allah tidak rela kalau sampai bayangan Muhammad sekalipun diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Nabi Muhammad. Malam hari dalam keadaan gelap gulita, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, maka langsung terang benderang. Maka kenapa disebut anta badrun? Wahai Muhammad, engkau adalah bulan purnama. Dadilah wis peteng Kanjeng Nabi metu, masya Allah terang. Peteng Fuad metu, tambah pede. Peteng dedet. Ndi bocah mau? Fuad jenenge tambahi IR, irenge rotoh. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nur fauqa nur. Tidak ada satu cahaya pun yang cahayanya bisa melebihi cahayanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungso kok sempurnane kaya ngono. Fisiknya jelas gagah. Kanjeng Nabi niku dadanya bidang, perutnya rata. Sami kali Fuad, perutnya rata, rata-rata lemak. Ya Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila tukang syuting, mikir rene mok niate cinta karo Kanjeng Nabi aja golek duit, goblok kok kowe kok. Ngono kuwi, kok sangone panitia ya ditampa, ora sangone ya wis. Pamite bola-bali ngono. Syutinge ketinggalan. Padahal amplope sing durung. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang mengatakan cinta kita kepada beliau berlebih-lebihan salah. Tapi memang mohon maaf, konco-konco sing seneng selawatan, kamu mbuh melu jenenge apa terserah wis. Mbuh mafia salat, mbuh saya mania, mbuh syuting mania. Wis mbuh apa ora gagas aku. Jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan. Seperti pesan guru kita Habib saya, enggak usah berlebih-lebihan lah. Godong-godong selawatan jogetane ya Allah itu loh. Ya Allah, malah mentul-mentul raka-ruka-ruka. Kalau saya sih biasa ya, lagu dangdut yang lagi ngetren saya jadikan sholawat. Tapi jangan sampai kemudian mengurangi kekhidmatan sholawat. Kan kalau Gus Miftah biasa mundur alon-alon jadi sholawat. Ya, tinggal rabi sholawat, korban janji sholawat. Mafi muskilah, gak ada larangan. Gak boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi rasanya joget-joget, mentang-mentang lagu sholawat, lagu dangdut, tata kayak lagu sholawat, pengawur. Sholu ala Nabi Muhammad, asololai. Mula buka titik, buka titik, jos rono kipas angin, gembro biasa. Panitia tanpa persiapan. Mas AC alami, bul. Ambune keringete Fuad. Maka sampai begitu hebatnya sholawat. Ketika kita membaca Al-Barjanji, tidak fasih, makharijul hurufnya tidak pas. Tetapi hati kita ini mencintai Rasulullah atas dasar dan atas nama rasa cinta. Senajan to maca Al-Barjanji ini ora pas, niku tetap ditompo karo Gusti Allah. Itu. Tang mriki tasih enten Al-Barjanji napa mboten? Lanjutkan. Malam Senin, aja malam Jumat, malam Senin menyambut memperingati hari lahirnya Rasulullah. Perjanjianan tiba. Amtirillahumma qabrul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sing maca Fuad. Ngetrillahumma qabrul karim biar pingsatiyim ming sholat yung wataslim. Ora popo. Pak cangkem Jawa ini kan fase-fase banget yora iso. Ora popo lah. Yang penting atine tresno karo Kanjeng Nabi. Ibu bocah-bocah rungono. Moco atril sing pram. Abadati ulim la bismidzatil aliyah. Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca Fuad. Ngabetati ngul ngimlang amis midatil ngaliyah. Allah. Mustadirran paidol barokati ngalama analaung wa'ola. Ya Allah. Cangkem Jawa ora popo. Sing penting atine tresno karo Kanjeng Nabi. Iki lho sing angel mahabbah iki lho. Ila kula ndek santri berjanjenan kok sing diwaca cangkeme ora fasih. Ora apa-apa lho, sing penting atimu tresno karo Kanjeng Nabi. Wong Jawa iki maca Quran logate Jawa ya ana. Aku traweh ning Cilacap, bar Fatihah sing diwaca waduha. Aku protes to. Aku biasane mungkul hu karo salamu qolami rabbirim. Ah iki waduha, waduh aku batin. Tah sopen ya. Ternyata aku diapusi sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwaga wadduha wal laili idza sajja. Allahu akbar. Cocok aku. Lah yen apa wong sunah wae kok maca maca surat bar Fatihah niku hukume napa? Sunah. Lah maca ora salat ora maca Fatihah kuwi ora sah. La salata tidak ada salat yang tidak ada Fatihah di dalamnya. Mila lak Fatihah ku hukumnya wajib, lak bar Fatihah hukumnya sunah. Mila sunah kadang-kadang ono sing kelalen yo ora apa-apa. Sing ora sah kuwi maca surat tapi ra maca surat Fatihah. Ono kuwi Wonogiri Jumatan. Allahu akbar, kau agak imam. Begitu takbiratul ihram, Allahu akbar, lali ora maca Fatihah langsung surat. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum bengok. Sepekanan lah. Lah imame lak radong salahe nang ndi? Dipikir kurang fasih, di fase-fase. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya kenceng. Subhanallah. Lah imame stres ta. Nah, salahe nang ndi? Dibaleni. Ya ayyuhal kafirun. Makmum buri imam bengok banter banget. Patekah. Sing bengok patekah batal apa ora? Batal, bukan bacaan sholat. Sampingnya ngandani. Ora kena ngomong. Ya batal kowe, bro. Sampingnya Fuad. Untung aku ora ngomong deh. Alah, batal apa. Bila nopo to sarate imam ki kudu fasihun. Fasihun kuwi artine loro le. Fasih artinya fasih jelas bacaannya. Yang kedua nyambung karo karepe jamaah. Mula lah gula imam mengwaton tua ki jadi yo salah. Kudu golek sing paling ngapi bacaannya. Fasih karo di fasih-fasih ki beda lho. Kadang-kadang kan di fasih-fasih yang ngrungokke wong ngaji nganti koyo warek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lah. Cangkemmu ki ngopo? Fuad, Fuad. Ono meneh, imame iki lali le, ger meneh. Bolin amin. Nah, makmume aku dhewe. Makmume iki ngiyaya. Ngerti makmume mengaku dhewe. Madhep balik kanan. Sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan dan repetkan sofnya. Padahal makmume aku dhewe. Aku mbatin goblok meneh imame ya. Tak jawab. Sami'na wa ata'na. Allahu akbar. Ngimami wong siji suarane banter. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, imam amatiran iki aku ngono. Bar Fatihah sing diwaca inna anzalna delalah salah. Inna anzalna fi lailatul qadar kan salah. Wong kudune fi lailatil jar majrur macane fi lailatul kan salah. Mergo salah tak bener ke. Til. Inna anzalna fi lailatul qadar til. Ngeyel imam, imam senior. Inna anzalna fi lailatul qadar. Aku saya bantu tul. Akhirnya sing nomor telu bener. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wah, aku ngelus dodo. Dodo nih bojoku. Ya Allah. Tul. Sebaiknya. Terus ke salah meneh. Wama adraka ma lailatul qadar kan salah. Kudune kama lailatul macane lailatul. Mergo salah komburi tak elekke meneh. Imame ra trimo karo ngegas kaya. Wama adraka ma lailatul qadar. Tul aku. Akhire bener le. Wama adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga dia galau. Andilau antara dilema dan galau sing bener lailatul apa lailatil tul til til tul bingung deh akhire nengok mburi apa meneh ya tal salat mila lak golek imam sing bener la wong maca Quran nganggo logat Jawa oleh mosok maca selawatan nganggo logat Jawa ora oleh mila kula duwe prinsip wis ora apa-apa wong maca selawat kuwi mbak di penyanyi ini, ya Allah lemu-lemu nih. Ya. Ini grup musik apa ini? Apa le? Eh? Oh, goro-goro. Jogo rogo. Jogo rogo. Kan lemu-lemu rasa jogo. Sudah nikah mbak? Sudah. Ada yang janda di sini? Ada yang janda? Oh banyak, langsung ngacung. Aku mbak, sorry aku gak akan mau menikah dengan kamu. Kan kamu sudah tua, aku masih muda. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Wahai para janda, dengarkanlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Santai. Mesti ngono rasa pacaran. Wih lho, malah ngombe apa aja. Saya itu punya prinsip, wong maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane ngombe obat ki nganggo banyu putih, nganggo gedang, nganggo sego. Sing penting mlebu. Lah awakmu selawatan, lagu pop mok dadekke lagu selawat yo ora apa-apa. Lagu itu kan sifatnya universal. Tapi aja sing kebangetan umpamane lagu sing terlalu alay umpamane keracuan si kelakuan si kucing garong ama selawatnya kaya ngomong ya ra iso. Lagu itu kan universal, artinya apa? Mung delalah lagu kuwi dienggo dangdut, dienggo pop, dienggo rock, dienggo jazz. Lah aku duwe prinsip lagu dangdut diselawatke ora apa-apa, sing penting sopan. Lagu pop selawatke ora apa-apa, sing penting sopan. Jazz selawatke ora apa-apa, rock saisine ora apa-apa. Apa kuwi? Ah, kowe rong rabi radong. Ya Allah, jomblo, jomblo. Lele. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tepak atau tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Eman-eman gonmu sunat lele. Ora ana bedane karo kran. Ah, monggo nguyuh tok. Ah, kowe meh nambah. Cie, Kim Cilik kula daftar. Iya. Ya Allah. Hah? Kamu le, ya Allah. Emangnya aku cowok apaan? Kamu jangan gitu dong. Oh, saya tak kekrek canggung menenang itu loh. Ya. Kamu jangan dekat-dekat sama mbaknya. Jangan gitu. Bukan persoalan apa, kan aku jadi mau. Rupanya kayak Fuad ya, Iki ya. Oh, adine tuh. Panasan podo, podo remu ini. Ayo selawatan yuk. Ayo, jaluk selawat apa? Lagu anjir apa lagu lawas? Lawas, wis lali aku, wis lali aku. Lagu lawas, wis lali aku. Lagu lawas napa anyar? Lagu anyar? Urung dadi. Dok, duwe lagu, stok lagu apa dok? Mungkin rasanya keli. Alah, desa Padang Bulan. Padang Bulan apa? Kliyane Padang Bulan apa? Hah? Roke sapa? Kok roke sapa iki? Koyo cangkem bosok, kecantol cawet barang ki ngopo? Nah, kok kecantol cawet iki lho? Eh? Lah ya bakule cendol dawet, kecantol cawet ngono. Emang selawat ini nyantai ditompok karo Gusti Allah kok. Mau malam Jumat ditajak selawatan. Apa dok isomu? Ditinggal rabi? Kurban janji? Isom kurban janji? Kue lunga pas aku sayang-sayangi. Bapak ini ngelok sampingin sampe ngene ini ngopo. Terus tua ngacengan bapak ya. Biasa ya. Masa deloknya mbaknya nganti ini gini, ya Allah nganti nyongga uang. Mikir mbaknya nganti rambutnya putih kabeh. Los rarewel. Ngaji ini alon-alon ya. Ku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sopo, santri sing nakal rai sopo. Aku ngaji alon-alon, mergo sadar aku sopo, ali maksiat sing kakean dosa. Wih, kakean dosa rungokno malah ngene. Nanti wae sarkem mokeh ngono kuwi ya. Ayo, apa? Kartone no medhot janji? Iso apa kowe? Biyen aku sebetah suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu. Ya bubrah tenan tak turuti iki. Kurban janji versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Iso ngiringi kurban janji apa ora le? Lara iso mulih wae kono. Ayo selawatan kurban janji. Ono apa-apa ngono kuwi le. Tapi selawate isine tak ganti. Iso kurban janji apa ora? Lah iso mu ki ya. Eh? Tau dikorban ki mantan. Copot kacamataku. Ayo selawatan. Ayo flash-e diuripke yo selawatan yo. Mau malam Jumat. Apa ketua panitane pateni? Ayo. Jal, lampune pateni, tajak selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh. Ning kono ki ya ono wong to. Halo. Ayo, lampu pateni selawatan. Eh. Hey. Ngenteni lampu mati cerewet wae iki malah. Ah, untung tak untung wae. Sabar no lho. Tangoni rum. Aku yo. Santai. Coba lah, pateni. Disel pateni matamu. Oh, disel yo ora iso. Iki gebuk kowe iki suwen. Ya, lampune pateni selawatan. Flashnya dihidupkan semuanya. Konon duwe flash apa ora wong desa kae. Aku iso mbedakke ki HP cross apa iPhone, didelok saka flashe. Ala-ala cross iki bruwet flashe kae lho. Kaya rupane adine Fuad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo pateni lampune. Ayo. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mati deh. Ada. Aku menemong lampu aku preman rawat dia. Aku ingin di Jakarta kruyok preman 10, aku ramundur. Tangan pemburiku tembok. Sallu ala Nabi Muhammad. Digerakke nengen dhisik, kono tengenmu. Sing kompak. Besok mlebu surga insyaallah bareng-bareng. Aku mlebu surga sing ngamal bocah-bocah Jogoroga. Ning ya kuwi mau aku kelon karo bidadari Jogoroga nyanyi tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe lunga nalikane adan kae. Malah mapan turu sakarepmu dewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu. Mengejar dunia, lupa akhiratmu. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiha. Tanpa sebab kowe ora kuwi, tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Kamangka sholat tondo syukur nikmat. Helinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Orjene meneng. Allahumma salli Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ngono kuwi selawatnya rapopo karo nangis kelingan pacarmu kae. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngadang ngono wae. Aku ra ngerti salahku, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Ho ah ho eh. Lak refe yo ndang ndut kowe goblok kok kowe melodi terus. Wah ra gaul lo. Mesti lulusan sampir iki, sampir iki. Yes, sing rodok ndang ndut iki. Sing dhuwur, engko terakhir lagune wong NU. Sing dhuwur. Sing bungae banter tak dongake utange lunas. Sing ora banter mulih meteng. Atiku rasane loro nyawang kanca ado karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Hop hop iso apa ora? Wah, salah ngundang musik iki. Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepui, hayo rene gendang ngaji solawat. Ya Rabbi bil waghfir lana mamado ya wasia habibulati turja safa'atu li kulli haulin minal awali mukta. Ulangi sing banter. Ya Rabbi waghfir lana ma mada ya wasial karami huwa habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muhtar. Arjune mandeg sing bandar. Ya Rabbi bil Mustafa balil makosidana waghfir lana mamadho ya wasi'a wal habib huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Jane laguku apik-apik, arjune ra gaul. Wis mandeg kowe. Engko meneh lagune. Kowe latihan, Bro. Soprano-soprane mung ngulur-ulur lagune. Lagu apa-apa, aku apa iso. Cinta tak terpesahkan cak dikin, iso. Engko meneh jambu alas, iso. Iso aku. Heh. Loh, wong tuwa cinta terlarang iki. Ojo cedak cedak to pak pak, malah cinta terlarang. Dilok menengku bapak nyanyi tanya kelmik nyawang baik karo ngomong. Wiki aja gedelanan, merkotek kusa gede kentongan. Sing wedok jawab, sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono, ora ngacengan wae. Sekarang tak kasih keajaiban di balik solawat. Rungokno. Kenapa kok saya serowagep mbak-mbak kafe ini kok tak ajak solawat? Kaya kula wingi teng Surabaya seminggu yang lalu bengine ngaji teng Doli. Awane lak kula ngaji teng kafe dadaan nih. Ngerti kula teng Surabaya ditelepon karo pengusaha nih. Gus, mbok datang ke tempat kami. Ini anak-anak lagi ngumpul. Kula teko wis do mabuk, kula mlebu. Ya Allah. Ternyata pakaiane wis ra karu-karuan. Tumpah-tumpah. Mikimplah-kimplah. Begitu diumumke karo MC ini, alhamdulillah, kafe kita kehadiran Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi aku dikasih julukan anyar presiden para pendosa. Oh itu mlebu disambut karo bocah luweh lemu saka Fuatimu. Kowede awake. Bledeh tato. Tak takon. Tato apa kuwi? Bedhog kiai. Wetenge ditato bedhog. Tak takone tabuhe ndi? Ngisore. Jos. Begitu kula mlebu kafe, mbak-mbak tak pikir ngerti kula wong bocah-bocah ngoten niku cah kula nembe mlebu niku to. Langsung ngerubut yang jaluk selfie kabeh. Ya Allah, mumet delok ngarep susu, nengen susu, kiwa susu. Bare kula ajak selawatan hasbi robbi, nangis kabeh. Bocah mabuk lho. Diajak selawatan hasbi robbi nangis. Betapa dahsyat nyata hati yang keras gara-gara maksiat takluk dengan selawat. Bila begitu Pak Kaposek, Pak Dan Ramil mengawali apel kita hari ini supaya mendapatkan ridho ilahi, kita awali dengan Fatihah. Supaya mendapatkan sahabat Nabi, yuk para anggota kita baca selawat. Selawat apa? 1000 kali. Berapa kali? 1000 kali. Selawat apa? Nariyah modar. Akayan dan pisan baik, begitulah. Maka supaya polisi dilindungi oleh Allah, yuk kita baca selawat Nariyah yang akan dipimpin oleh anak buah saya. Lah kenapa bukan Pak Kaposek? Belum hafal. Mama ne. Ora apa-apa dan abi pindan. Ora. Kaposek mikir oh kiai ini asu. Ora. Ora. Pak Dan Ramil yang ngono Pak Dan Ramil jak selawatan anak buah TNI ini. Jos, Pak. Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil iki dancuk jaran iki Miftah. Dancuk iki komandan pucuk ta kandane. Karena perintah solawat itu mutlak. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dalam keadaan apapun, dimanapun. Kecuali memang tempat-tempat terlarang untuk membaca solawat. Mila awak mulih para pendosa. Serapopo, solawatmu gede. Gini. Siap? Kulai cah mabuk tak parang jak solawatan jo nangis. Wong lonte jak solawatan nangis. Kulo kira teng lokalisasi. Ayo Mbak selawatan. Salatullah salamullah nangis, lonte lo nangis. Akhire aku melu-melu nangis. Apa aku mergo kelingan dosa? Ora, aku gengsi. Lonte nangis maksud aku ora. Kan aku gengsi. Bahkan semua kiai-kiai saya berpesan, kalau kamu pengen hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, banyaklah membaca sholawat. Pae nyumi anake, ngubengi turu anakmu, turoke, cekel sirae, sholawati fatihai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muka-muka anakku soleh al-fatihah. Jos, bapak duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet. Tambahi Yasin sak tahlile. Modiar megara dewe. Bocah-bocah Ansor Banjri beruntung le awakmu bendi nang awal kiai. Oh takon amalan karo aku. Napa kiai amalane? Selawat. Kula wis mbuktekke betapa dahsyatnya selawat itu. Gajah. Kula seneng lah ngajak-ngajak wong ahli maksiat ajak selawatan nih, lucu-lucu nih kok selawate. Allahu Nabi Muhammad. Insyaallah. Tak wenehi contoh siji. Keajaiban selawat. Muga-muga tiang Boyolali dalu menika pikantuk keajaibane saking selawat niki. Kula niku latihan sabar saking sapi Boyolali. Sapi Boyolali niku sapi sing paling sabar sak donya. Bendino susune dicekeli ra tau njaluk dirabi. Jenyekeli sapa Fuad. Tapi lak profesi sing paling sabar kuwi siji le, tukang becak. Tukang becake wong sing paling sabar sak donya. Becake tumpaki ora ana sing tumpaki dhewe. Harumi cekeh. Atau enggak limang bulan lele. Aku ki tau narik becak limang bulan ki ngeragati kuliah. Becakku tabrak mobil, dia rusak, aku ora nesu nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Rusak iki padahal. Lagu India lak gampang to, waton burine tumpah iwaen rokok nganune. Eh Pak ngono kuwi malah ngene. Kowe bayangke Mbak Emil di. Iya, sorry ya Pak. Kalian berdua itu beda pemikiran. Jenengan mikir Mbak Emil mikir aku. Los rarewel. Tak wene kajaiban selawat. Enten tiang mati. Wonge ganteng. Begitu mati, wajah yang tadinya putih ganteng niku dadi ireng. Irmalah irenge Masya Allah. Ya ning kene kaya ya kuwi kuwi. Pemuka rampung pengajian Fuad langsung rabi. Rondo anak 15. Begitu mati wajahnya berubah menjadi hitam legam, semua orang mengatakan ini mesti su'ul khatimah. Elek to su'ul khatimah. Lak jenengan dadi wong Islam seneng karo Kanjeng Nabi ora usah wedi su'ul khatimah. Kula yakin, lak selama atimu duwe Gusti Allah, awakmu sregep nyebut jenenge Rasulullah, insyaallah mesti khusnul khotimah. Tak dongake jenengan khusnul khotimah. Mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian ya Pak ya. Bapak Ibu Fuad Pak iki. Oh Mbak Ibu Fuad. Akhire jenazah mati. Kewajiban orang hidup kepada yang mati lah enten papat. Siji dimandikan. Kenapa orang mati dimandikan? Soale ora iso adus dhewe. Kuwi lho kenapa kita itu kemana-mana harus suci. Supaya dalam keadaan mati, kalau sewayah-wayah kita mati dalam keadaan suci. Aku ngono kok bro, arepe turu nguyuh ra cewek. Alah-alah malah tutul-tutul ke tiang listrik. Jane Fuad ki asline putih. Ning gara-gara nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek ditutul-tutul ke ndelalah nyetrum. Dadi ireng kaya Fuad kae. Adine luwih ireng. Dimandikan. Maka dalam keadaan bersuci. Apa meneh malam Jumat lan jenengan ngaji kitab kudu lijen. Bejos. Wong ki suami istri arep kumpul, Bu, disunahke adus sing wangi, kramas, dandan sing ayu, wangi-wangi dipake. Ora kaya bojomu, bar nyuluh iwak langsung jaluk lon. Ya Allah. Ambune kodok. Alah. Sunahe niku cara kitab kudu lijen wadus dhisik sing wangi, ketemu bojo dalam keadaan seger. Sing wedok sisir-sisir kae wes tumone matamu tumone. Apa meneh awakmu takon karo bojomu innadzarta ilaiha sarrotka. Wong wedok sing apik niku didelok wong lanang nyenengke. Mila arepe kelon karo bojomu malam Jumat kuwi sunah takon, Mas, jenengan paling seneng kula nganggo pakaian nopo? Takono. Malah kowe jari antok. Ya Allah. Ngerti bojone arepe berkunjung malah mung daster bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas keroan. Tali kotange pil siji. Tipet-tipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit wong wedok mboyo lali saiki. Kotange petil dicemiteni. Cici no. Lak nyanyi karo bojone yo ora apa-apa kok. Dalam rumah tangga ning kitab kudul ijen niku guyon mohon pahala kok le. Mila yang belum menikah menikahlah. Guyone pahala lho, Nduk. Mbok tenan. Guyon nyanyi karo bojomu ora apa-apa. Kowe lucu kok. Ana bojone ra nyanyi, ana wong liya malah nyanyi. Ger minggir. Aja nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku ra ning omah. Fuad liwat. Oke. Okay. Fuad, di mana kamu? Ora ana. dimandikan. Yang kedua, napa kewajibane wong urip tumap sing mati dikafani. Kain kafan tidak harus warnanya putih. Jadi kaya Fuad besok mati kain kafane pink, wis apa-apa. Pinky man. Paling malaikatnya bengok, "Wow, jomblo niye." Mamane awakmu wong NU, Gus. Pengen kain kafane ijo, ora apa-apa. Malah ratakoni munkar nakir soalnya dikira lontong. Langsung dimplok tak kanting rondoke cetha. Lak nganggo ungu angsal, Gus, ora apa-apa. Mlebum kuburan malaikatnya bengok BBJS, Barisan Para Janda Sosialita. Bardi kafani disolati. Katakan, sholat jenazah niku pirang rakaat? Papat, ya Allah. Apa sing modar ki Fuad? Kakehan dosa kok nganti nganggo rakaat? Wong sholat jenazah niku ora ana rakaate. Lah wong santri ku anyaran mantan preman tatone gede. Ayo melu sholat jenazah, nggih suwibu. Kowe ngopo suwi men pados sajadah? Mok nggih apa aku ngomong. Sholat jenazah nganggo sajadah pekok aku. Bar disolati arep dikuburke lek kebengen. Kula pesen nggih. Lek ana wong mati iki lak iso langsung ngambu kembang semboja iki lak. Wut. Lak iso iki wong mati niku ora usah suwe-suwe. Tergesa-gesa al ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu setan. Tapi ada beberapa tergesa yang baik. Tergesa nyuguh tamu. Mulane tamu langsung disuguh, nduk. Duwe gorengan, suguh sak wajane. Duwe kopi, tamune kopini. Duwe wedang, tamune wedangi. Duwe jarang, tamune jarangi. Duwe susu, tamune susami. Niku segera, niku sunah niku. Segera bayar utang, kuwi rungokno. Kula utange raine kaya madu begitu ditagih, ya Allah. Janjine hutange ra nganggo suwe-suwe, nyileh esuk sorene wis dibaleke. Ayaren. Janjine utange ra nganggo mene suwene, nganti kapan tak enteni saklunase. Malah cendol dapat. Antara cawet tenan kapok. Jadi segera membayar utang niku hukume sunah. Segera napa? Menguburkan jenazah rasa suwe-suwe. Kadang-kadang ngopo ora mak kubur ngenteni dulure sing ning Kalimantan. Ya Allah, apa lak dulure iki teko jenazahe urip meneh. Ngenteni sing ning Kalimantan begitu teko, "Hai bro, mati lagi." Ya ora mungkin tapi. Kuyo ngono bakul aku ora sopan ana pengajian malah pencilaan nang kono. Aku tak borong ra penak to, kok cangkem sak minim bener ra cukup to. Enggak jadi ah. Adine ngelak ya. Akhire napa? Mergo kedalon kopi sih. Kopi separuh. Sangit. Diwacake Yasin ditahlili, nduk. Begitu diwacake Yasin, keturon sing macake anak-anake. Ngimpi, nduk. Ngimpine napa? Jenazah almarhum bapak niku didugeni kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang mustahil. Kowe nakalo kaya ngopo Kanjeng Nabi itu bisa hadir di mimpi kita. Bahkan orang mati dilayati Kanjeng Nabi iki kelakon. Aku ki jane pengen layat, tapi wong ngeruk mati. Sopo? Fuad. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kain kafan dibuka, wajah yang tadinya hitam diusap nganggo astane Kanjeng Nabi. Set. Anda tahu, wajah yang tadinya hitam legam diusap nganggo tangane Kanjeng Nabi berubah menjadi putih berseri-seri harum mewangi sepanjang hari. Cah niki takon kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula niku amalane nopo? Kok jenengan kersa ndugeni bapak kula paring syafaat? Nopo jawabane Kanjeng Nabi? Nak, bapakmu ki ibadahe pas-pasan, bahkan STMJ, salate terus maksiate jalan. Lak cara wong mboyo lali apa? Amar makruf nyambi mungkar. Tapi bapakmu ki tresno banget karo aku. Sewayah-wayah maca selawat marang aku. Mergo selawate dia saya datangi, aku berikan syafaat kepadanya. Masyaallah. Lu awakmu sing gawene melu selawat. Mbuh apa jenenge mania-mania wis. Ambiar mania, apik, ambiar mania. Sing ngono ya, sing melu ngaji Gus Mbah jenenge ambiar mania. Josh. Kuwi arep nguyuh mesti kae. Iya. Arep nek ndi kowe? Oh, nguyuh ya cewek ya. Aja nanti yang listrik kaya Fuad lho kowe engko. Ya lo nguyuh berjamaah bareng-bareng gitu iki penting. Kayak cewek-cewekan. Mergo aku bahas malam Jumat ra kuat dia. Iya. Cike-cike, cike-cike. Wae mulih meteng delok wae. Akhire napa? Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu rampung Kanjeng Nabi niku tindak cahe tangi. Set. Ora percaya karo mimpine. Apakah benar Rasulullah mendatangi jenazah almarhum bapaknya? Begitu dibuka ternyata benar. Buka, dia anak langsung bengok. Wow, silau men berkat sholawat. Kurang apa? Jadi enggak ada kemudian orang mengatakan ibadah dari wong Islam ke angel. Sholawatnya luar biasa kok. Itu belum yang lainnya. Dan yang mampu melestarikan sholawat ini tiang-tiang ahlus sunnah wal jamaah. Kulauan itu digawe gambar kulau kali PBNO. Sholawat 1 miliar sholawat nariyah dalam rangka menyambut hari santri. Di komentar orang-orang Wahabi apa? Wong NO musyrik karena sholawat nariyah itu mengandung kemusyrikan. Ya Allah, ya ngono kuwi wong dolane kurang ado, turune kurang bengi, koncone kurang okeh, kopine mung separo. Sholawat nariyah dibilang musyrik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan latau wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu tanfariju bihil kurabu watukadha bihil hawaiju watunalu bihil ragaibu wahusnul khawatimi wayustaskon sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Jenengan perso, kenapa kemudian orang-orang yang tidak paham dengan nariyah mengatakan selawat niki musyrik? Gara-gara kalimat-kalimat niki jenengan rungokke Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqad wa tangfariju bihil kurab wa tuqdu bihil hawaid. Mereka itu mempermasalahkan kalimat bihi dan dengannya. Yang dimaksud dan dengannya niku sinten? Dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah kula jawab mboten? Mila deloken dhisik. Iki ngajimu ra tenanan mung ngrungokke radio cangkeme cerewet. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude niku jenenge entut. Mila lak ngaji sing tenanan golek guru malah gurune entut. Allah son sembore semiki. Masya ta udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge Lak gurune entut mondoke neng di Al-Ma'had Salafiyah As-Silitiyah. Mela nafsirke selawat yo sak geleme dhewe kuwi mau ngawur. Waduk tonton siji nggih. Waduk dabil hawaij. Dan dengannya Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Maksudnya nopo? Kanjeng Nabi niku sebagai wasilah. Napa men wonten contone? Kathah Nabi Adam ketika berpisah dengan istrinya, namanya siapa? Salah, Bu Adam. Berpisah sekian lama, akhirnya kemudian watuk dobil hawaij. Gara-gara kanjeng Nabi Adam berdoa, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Mandi dongone mergo kanjeng Nabi. Kaya ngono mok bilang musyrik itu dari mana, bro? Hurono ceritane. Mila kowe elek-elek wirupane. Kowe ndungane ya ngono, sak urunge kowe njaluk bojo karo Gusti lo wacano selawat. Umpamane adine Fuad kowe ndonga, ya Allah. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tertulis di tiang ars, jadikanlah sampingku ini istriku ya Allah. Ya. Kalau dia tidak mau ya Allah sampingnya lagi juga enggak apa-apa ya Allah. Ngono selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula naksir kalih anake tangga kula ya Allah. Lah anake mboten purun. Mbok ne yo ora apa-apa ya Allah. Ora apa-apa, penting selawati. Ngono carane. Kowe ora usah ngajari aku kowe, aku kiai. Aku terbukti cangkemmu. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad, kula pengen angsal duk ingkang SDSB ya Allah. Apa semok depan semok belakang. Minimal ingkang STNK ya Allah, setengah tua ning kewer-kewer ya Allah. Mboten wonten STMM yo ora apa-apa ya, setengah tua meh modiar ya Allah. Watuk dobil hawaij intungku nganggep kanjeng Nabi sebagai wasilah. Ora kok awake dhewe njaluk karo kanjeng Nabi. Lah pemahaman orang-orang itu selawat nariyah seolah-olah awake dhewe iki njaluk karo kanjeng wasilah. Lah nyuwun sewu, aku iki pengen mateni lampu kuwi ra ngerti saklare. Aku butuh wasilah tongkat lagi gebok lampune. Aku pengen ngepek pelem, mergo tanganku ra iso gantol peleme, aku butuh genter nggih gantol peleme. Lah, posisine selawat nariyah niku menjadikan kanjeng Nabi sebagai wasilah. Dadi orang njaluk. Kandhani malah nangis. Mila kula ajeng selawatan kalih Pak Said Agil teng PBNU 1000 selawat nariyah, 1 miliar selawat nariyah. Niku diprotes. Kula ditag teng akun Instagram. Jangankan kok selawat nariyah to. Awas lagu musyrik. Tak delok ning Instagram. Nopo lagu Padamu Negeri niku dianggap musyrik. Ya Allah. Uteke, uteke. Uteke dol kuwi to. Loh, lak ketemu wonge le tak kekrek cangkeme. Ha soalé Instagram sing tak kekrek apane? Apa diwakili cangkemmu wae? Lah wong ning Instagram kok dikekrek cangkeme kepiye? Yo lah, lah tak goleki wonge wonge tenan. Lah robot. Bahwa saya ki lak mbuli Gus Miftah di Instagram tuh udah tidak pakai orang kok, robot kok. Buser nih kok. Kayak saya mbelani Banser. Dibuli 15.000 komentar semuanya menghina saya. Dan ternyata bukan orang nih, robot. Tapi aku ora nesu dibuli karo 15.000 wong. Kenapa sing buli aku 15.000 sing ngasih like 75.000? Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, kamu harus yakin, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Melaku mbelani Banser dibuli, ora pop. Tapi lak Fuad dan kawan-kawan ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Wingi disurvei Kiai NU sing paling sering dibuli Gus Miftah. Kabeh dibuli ora usah masalah. Ketika orang lain membicarakan kekuranganmu di luar sana, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Wah, ngono. Ora kaya kowe ditolak karo mbake langsung bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya, rupamu, rupamu. Wah, lah iki aku ngerti mesti mantan copet iki nangkepe wut ngono milangka dalu menika mau selawat hasbi robbi ping 3 kula tasih enten ngaji pindah melih teng ngampel wong kene kendhor jadwale ngaji mosok bar magrib nganti bengi ping 3 iki lah ya ora tenggorokanku iki lho amplope akeh matamu kuwi ning kene hitungane ra jelas kok dadakno nganti rangu rasa ngoni lapor ke kapolsek 378 penipuan. Ayo, ayo selawatan. Sing urung maca selawat hasbi robbi mulai hati-hati bokonge udunen. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jalla Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.